بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وما بعد. Nah, waktu yang kosong kita isi dengan melanjutkan syarah masail al-jahiliyah. Karena waktunya dadakan, maka matanya kemungkinan belum disiapkan pada pertemuan berikutnya saja ya. Jadi matan masalah yang ketiga dan keempat belum disetorkan. Kita masuk ke masalah yang kelima. Al-ihtijaju bima alaihil aktsar duna nabarun ila mustanadihi. Berhujjah dengan keadaan jumlah yang banyak, al-aktsar, jumlah yang banyak tanpa melihat mustanadnya, sandarannya. Oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najri rahimahullah, al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima. Inna min akbari qawaidihim, sesungguhnya termasuk diantara kaidah mereka yang terbesar adalah al-ightirara bil aktsar. Al-ightirara dinasab karena dia isim inna mu'akhar, adalah tertipu dengan jumlah yang banyak. Wa ihtajjuna bihi ala sihhati syai', dan mereka berhujjah dengannya ala sihhati syai', dalam menentukan benarnya sesuatu. Wa istadilluna ala butlan syai', dan mereka berdalil atas batilnya sesuatu bi'urbatihi, disebabkan karena asingnya sesuatu itu. Wa qillati ahli, dan sedikitnya pemeluknya. Fa'atahum bidhibbidhalik, maka Rasulullah mendatangi mereka dengan ajaran yang bertentangan dengan hal itu. Wa'udhuhahu, dan Nabi memperjelas yang diwairi mawbi'in min Al-Quran, lebih dari satu tempat dari Al-Quran. Qala syarihu hafizahullah, berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, asyarhu mimasailil jahiliya innahum yastadilluna bil aktsarina ala al-haq. Mereka berdalil atas jumlah yang banyak, atau berdalil dengan jumlah yang banyak ala al-haq, atas kebenaran. Wastadilluna bil aqallina ala ghairil haq, dan sebaliknya mereka berdalil dengan jumlah yang sedikit atas sesuatu yang bukan kebenaran. Fama kana alaihi al-aktsaru indahum fa huwa al-haq, maka apa saja ya alladhi kana alaihi al-aktsar, jumlah yang banyak, kana alaihi al-aktsar indahum, jumlah yang banyak di sisi mereka itulah yang benar. Fama kana alaihi al-aqall fa huwa ghairu haq, dan jumlah yang sedikit di sisi mereka maka itu bukan kebenaran. Hadza huwa al-mizanu indahum, inilah tolak ukur menurut ahlul jahiliyah fi ma'rifatil haqqi minal batil, di dalam mengenal kebenaran dari kebatilan, yakni di dalam membedakan kebenaran dengan kebatilan, dilihat dari jumlah. Tolak ukur mereka adalah jumlah. Itu ahlul jahiliyah. Wa hadza khata'un, dan ini merupakan suatu kesalahan. Mengapa? Li'anna Allah jalla wa ala yaqul, karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, in tuti'a aktsara man fil ardh, Wa in tuti aksara man fil ard, dan apabila kamu wahai nabi mengikuti, menaati aksara man fil ard, kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, yudillu ka'an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Allah mencela jumlah yang banyak dalam ayat ini. Yattabi'una illa dhanna, tidaklah yang mereka ikuti kecuali persangkaan. Wa innahum illa yakhrusun, dan tidaklah mereka kecuali mengada-adakan kedustaan. Ini satu ayat. Ayat yang lain, wa yaqulu subhanahu wa ta'ala walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Allah mencela jumlah yang banyak dengan mengatakan akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, dan juga Allah mengatakan wa ma wajaduna li aktsarihim min ahdi, dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka menepati janji. Lagi-lagi jumlah yang banyak dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan mereka tidak menepati janji. Wa in wajaduna aktsarahum la fasiqin, dan tidaklah kami mendapati kebanyakan mereka melainkan mereka benar-benar orang yang fasik. Ila ghairi dzalik, dan selain itu dari ayat-ayat yang mencela jumlah yang banyak. Fal mizan laysa kasrata wal qillata, maka yang menjadi tolak ukur adalah bukan jumlah yang banyak dan jumlah yang sedikit. Balil mizanu huwal haqqu, akan tetapi yang menjadi tolak ukur adalah kebenaran itu sendiri. Faman kana 'alal haqqi, maka barang siapa yang berada di atas kebenaran. Wa in kana wahidan, walaupun dia seorang diri sendiri. Fa innahu huwal musib, maka dialah orang yang musib yang benar. Wa huwal ladzi yajibu al-ittida'u bihi, dan dialah yang wajib untuk diikuti. Wa idza kana til kasratu ala batilin, dan apabila jumlah yang banyak itu berada di atas kebatilan. Fa innahu yajibu rafduha, maka wajib ditolak. Wa adamul iktirari biha, dan wajib tidak tertipu dengannya. Fal ibratu bil haqqi, maka yang menjadi tolak ukur adalah kebenaran, bukan jumlah, bukan kuantitas. Falidzalika yaqulul ulama, dan karena itulah para ulama mengatakan al haqqu, ungkapan ini di garis bawah ya, ditandai supaya bisa dihafal. Al haqqu la yu'rafu birrijal, kebenaran itu tidak diketahui dengan ar-rijal, tokoh-tokoh tertentu, sosok-sosok tertentu. Wa inna ma yu'rafu ar-rijalu bil haqq, dan hanyalah sesungguhnya tokoh-tokoh tertentu itu dikenal karena al-haq, karena dia berpegang teguh dengan kebenaran. Mengapa kita mengetahui dan mengenal beberapa tokoh tertentu dari kalangan ulama, dari kalangan para dai dan seterusnya? Karena mereka berpegang teguh dengan kebenaran. Jadi mereka dikenal karena kebenaran yang diusungnya, yang didakwakannya, yang dibawahnya, yang diajarkannya dan seterusnya. Bukan sebaliknya. Ya, kita tidak boleh mengikat suatu kebenaran atau mengikat kebenaran itu dengan satu sosok tertentu, dengan tokoh tertentu, tidak. Terbalik kalau begitu. Kita mengenal seseorang karena kebenaran yang dibawanya. Bukan kita mengenal kebenaran karena tokohnya, bukan. Baik. Faman kana ala al-haqqi, maka barang siapa yang berada di atas suatu kebenaran, fahuwa alladhi yajibu al-ibtida'u bihi, maka dialah yang wajib diikuti. Nah, itu tadi tentang ayat-ayat yang mencela jumlah yang banyak. Sekarang beberapa dalil yang menunjukkan jumlah yang sedikit justru berada di atas al-haq. Wallahu jalla wa ala bima qassa 'anil umam, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang umat-umat terdahulu akhbara anna al-qillata qad yakununa 'ala al-haq. Allah telah mengkhabarkan bahwa jumlah yang sedikit terkadang berada di atas al-haq. Kama qala ta'ala, sebagaimana kata Allah dalam surat Hud, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidak beriman bersamanya kecuali jumlah yang sedikit. Naam. Ya, ini terkait dengan kisahnya Nabi Nuh. Wa ma amana ma'ahu ma'anuh illa qali. Sedikit yang mengikuti dakwahnya Nabi Nuh, padahal beliau telah berdakwah al-fasanatin illa 50 aman, 1000 kurang 50 tahun, 950 tahun berdakwah. Hanya sedikit yang mengikuti dakwahnya Nabi Nuh. Apakah berarti Nabi Nuh di atas kebatilan? Jawabannya tidak. Beliau adalah Nabi, beliau menyampaikan wahyu Allah, berarti dia berada di atas al-haq, walaupun jumlahnya sedikit. Baik, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, atau dalil yang lain, wafil hadis alladhi uribat fihi al-umamu, dan dalam hadis yang dimana di situ diperlihatkan, ya, diuribat, ya, diperlihatkan, dipaparkan kepada Nabi keadaan umat-umat terdahulu. Ra'an nabiya, Nabi alaihissalatu wassalam melihat, wa ma'ahu ar-rah, Nabi alaihissalatu wassalam melihat di sana ada Nabi yang pengikutnya hanya ar-rahtu. Ar-rahtu itu ma'abayna as-salasa ila as-tisa, ma'abayna as-salasa ila as-tisa, antara 3 sampai 9. Pengikutnya hanya segelintir orang, bisa dihitung jari. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul wa rujulan. Dan juga Nabi melihat, Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam melihat ada Nabi yang pengikutnya hanya 1 atau 2 orang. Sedikit. Hanya 1 atau 2 orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Bahkan ada Nabi yang tidak memiliki pengikut. Ya subhanallah. Berarti tolak ukurnya apa sekarang? Jumlah atau kebenaran yang dibawa oleh para Nabi itu? Jawabannya al-haq. Kalau kita tolak ukurnya adalah jumlah, berarti para nabi itu tidak berada di atas kebenaran walaupun membawa wahyu. Tentu tidak demikian cara kita mengukurnya, ya. Jadi tolak ukurnya bukan jumlah. Falaysa al-ibratu bi kafatil ittiba' ala al-manhaj aw ala al-qaul. Maka yang maka tidak menjadi suatu tolak ukur jumlah pengikut atas suatu mazhab atau atas suatu pendapat. Wa innamal ibratu bikaunihi haqqan aw batilan. Hanyalah sesungguhnya yang menjadi tolak ukur itu adalah keadaannya, apakah itu hak atau batil. Fama kana haqqan, maka apabila itu kebenaran. Wa in kana alaihi aqallun nas, walaupun sedikit manusia berjalan di atasnya. Aw lam yakun alaihi ahadun, atau bahkan tidak seorang pun yang berjalan di atasnya. Madama annahu haqqun, selama itu adalah suatu kebenaran. Yutamassaku bihi, maka kita berpegang teguh dengannya. Fa innahu huwan najah, karena itulah yang merupakan keselamatan. Wal batilu la yu'ayyiduhu kathratun nasi abadan, sementara kebatilan itu jumlah manusia tidak bisa membuatnya kuat selamanya. Ya, kebatilan tetap kebatilan walaupun banyak orang yang melakukannya. Jumlah orang yang melakukannya, jumlah banyak yang melakukannya tidak bisa menjadikan kebatilan menjadi suatu kebenaran. Enggak bisa. Hada mizanun yajibu an yattakhidahu al-muslimu daiman ma'ahu. Tolak ukur ini wajib untuk dijadikan oleh seorang muslim bersamanya selamanya. Nah, jadi itu tadi dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa jumlah yang banyak tidak selamanya berada di atas kebenaran, demikian pula jumlah yang sedikit tidak selamanya berada di atas kebatilan, bahkan bisa terbalik. Lalu Syekh akan menyebutkan keadaan Nabi alaihissalatu wassalam, ya, ketika berdakwah. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, badal Islam ghoribat, Islam itu bermula dengan asing. wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan akan kembali asing sebagaimana bermula. Wa dzalika hina yakthuru syarr, dan hal itu yakni asingnya Islam akan kembali asing ketika kejelekan sudah merata, ya. Yakthuru asyarr, banyak terjadi kejelekan, wal fitanu, demikian pula fitnah-fitnah, wad dalal, dan kesesatan. Fala yabqa 'ala al-haqqi illa ghuraba'u minan nas, sehingga tidak tersisa orang-orang yang berada di atas kebenaran kecuali ghuraba, sedikit, ya, asing dari kalangan manusia. Munza'un min al-qaba'i, ya, maknanya sama, ya, orang-orang yang sedikit dari kabilah-kabilah, suku-suku yang ada. Yusbihuna ghuraba'a fil mujtama' al-bashari, mereka menjadi asing di tengah-tengah masyarakat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'itha, dan Nabi alaihi salatu wassalam diutus, wal alamu kulluhu yamuju fil kufri wad dalal. Ketika beliau diutus, alam semesta ini, dunia ini semuanya, ya, berada dalam kekufuran dan kesesatan. Pada Anas, lalu beliau mengajak manusia, berdakwah, mengajak manusia. Fastajabalahu ar-rajul, kemudian menerima dakwah beliau satu orang, warajulani, dan dua orang, sedikit, tidak langsung banyak. Ila an takatsaru, sampai kemudian jumlahnya menjadi banyak. Fakanat Quraisyun, fakanatil jaziratu, dan adalah suku Quraisy secara khusus dan jazirah Arab secara umum. Kulluha, semuanya. Wakanan alam kulluhu, dan bumi semuanya, ya, dunia semuanya, alab dolal, berada di atas kesesatan. Nabi sendiri berdakwah, ya, pengikutnya sedikit di awal dakwah. Apakah berarti Nabi berada di atas kebatilan? Jawabannya tidak, karena yang menjadi tolak ukur bukan jumlah abadan, selamanya, bukan jumlah. Nah, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahdahu yad'un nas, dan ketika keadaan itu Nabi alaihi wasallam sendiri berdakwah, mengajak manusia. Walladzina taba'uhu qalilun binisbati lil alam, dan orang-orang yang mengikutinya sedikit jika dibandingkan dengan alam semesta. Jadi lebih banyak yang berada di atas kesesatan. Fal ibrah, kemudian sebagai penutup masalah ini, kata Syekh Shalih Fauzan, maka yang menjadi tolak ukur laisat bil kathrah, bukan jumlah yang banyak. Ini harus dijadikan sebagai suatu prinsip. Al ibratu bis-shawab, yang menjadi tolak ukur adalah kebenaran. Fa isabatul haq, dan mencocoki kebenaran. Na'am idza kanat al kathratu ala shawabin fa hadha tayyib, benar apabila jumlah yang banyak itu berada di atas kebenaran, maka ini bagus, ya kan? Sudah jumlahnya banyak di atas kebenaran lagi, ini bagus. Walakinna sunnatullah, akan tetapi sunnatullah jalla wa ala annal kathrata, bahwa jumlah yang banyak itu takunu alal batin, berada di atas kebatilan. Ini sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah menakdirkan dari masa ke masa. Ini makna sunnatullah, takdir Allah atas manusia bahwa jumlah yang banyak itu berada di atas kebatilan. Di antara ayat yang menunjukkan itu ayat 103 dalam surat Yusuf, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimumini, dan kebanyakan manusia tidak beriman walaupun kamu semangat agar mereka beriman. Allah sudah menakdirkannya. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, dalam ayat yang lain ayat 116 dalam surat Al-An'am, dan apabila kamu menaati kebanyakan orang-orang yang ada di bumi ini, yudilluka insabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Nah, dan ayat-ayat yang semisal dengan ayat ini, siapa yang bisa menyebutkan satu ayat? Kalau ada, kita tutup majelisnya. Kalau tidak, menunggu. Satu ayat yang menyebutkan bahwa sunnatullah jumlah yang banyak itu di atas kesesatan. Ayo. Pada malu ini. Nggak boleh malu kalau kebenaran itu, jangan malu. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Ya kan? Dan sungguh kasir, banyak manusia benar-benar fasik. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Nah, wadah ketiga yang selesai masalah yang keempat ya. Jadi ingat masalah yang kelima. Ingat tugas antum pada pertemuan berikutnya, anak akan menagih ya. Sudah tiga matan yang belum disetorkan. Masalah yang ketiga, kemudian yang keempat dan yang kelima. Tiga masalah nanti kita setorkan pada pertemuan berikutnya bismillah. Malam Selasa ya, karena malam malam Senin antum ada ujian hafalan, jadi malam Selasa ya. Mauiduna insyaallah Lailat Ats-Tsulatsa. Nah, tafadhalu jazakumullah khairan.